Mitra Bisnis menyusul izin cuti yang diajukan Presiden SBY untuk berkampanye bagi partainya, ada 6 menteri lainnya dan 17 gubernur atau setengah dari jumlah gubernur yang ada di Indonesia juga telah mengajukan cuti kampanye. Dikhawatirkan dengan adanya kekosongan di posisi kepemimpinan ini, roda pemerintahan menjadi tidak berjalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS-NS. Mas Sis, bagaimana komentarnya soal ini? Saya pada dasarnya selalu orang yang paling nggak setuju kalau pejabat publik jadi pengurus partai. Kalau mau ngurus partai, ya ngurus partai. Kalau menjadi pejabat, ya pejabat. Itu waktu saya bikin Partai Demokrat pun saya mengusulkan ADART seperti itu. Bahwa orang yang sudah memiliki jabatan publik tidak boleh sama sekali duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah sebuah partai. Anggota DPR aja menjadi pengurus, nggak mungkin bisa ikut ngurusin partai. Kalau ngurusin partai berarti dia nggak taat di peraturan DPR-nya atau tidak bakal ngurusin pekerjaannya di DPR dan sebaliknya. Kecuali mereka sekarang dicalonkan. Kayak misalnya Jokowi dicalonkan jadi presiden. Saya sih setuju-setuju aja. Jokowi cuti jadi gubernur, kampanye untuk presiden. Bukan kampanye untuk partai. Kalau untuk partai, menurut saya Jokowi nggak usah ikut-ikut. Cukup kampanyenya lewat media saja. Jadi tidak mengorbankan jabatannya sebagai gubernur. Siapapun, bukan cuma Jokowi, siapapun. Menurut Mas Sis, apakah dengan banyak pejabat yang cuti kampanye ini, kegiatan pemerintahan dan birokrasi bisa terganggu? Iyalah, pasti terganggu. Sekarang coba Presiden SBY, dia jadi ketua partai juga. Kemudian mau kampanye. Kampanye sebagai presiden atau sebagai ketua partai? Nggak jelas. Kemudian harus diamankan oleh Pas Pampres. Mengamankan ketua partai atau mengamankan presiden? Lantas biaya siapa? Biaya partai atau biaya lembaga kepresidenan? Rancu semuanya. Pada dasarnya adalah peraturan yang salah. Peraturannya dibuat oleh orang yang memang mau melakukan ini semua. Jadi ya, lengkaplah sudah penderitaan bangsa ini. Lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi etik pejabat publik yang mengambil cuti untuk kepentingan lain dan menyampingkan tugasnya, Mas Sis? Menurut saya nggak etis Presiden Republik Indonesia menjadi ketua partai berkampanye. Nggak etis. Kalaupun mau berkampanye, kalau memang mau aturan itu dijalankan walaupun aturan sudah dibuat, saya yakin zaman sekarang berkampanye nggak usah turun ke lapangan. Lewat cukup media. Semuanya bisa dilakukan. Kalau memang hebat, orang itu nggak berkampanye pun dipilih. Yang penting sosialisasinya lewat media itu jalan ya. Orang kalau nggak hebat, mau keliling sampai pelosok-pelosok sawah pun kalau nggak disukai, nggak akan kepilih. Paling penting poinnya adalah jangan mengganggu, merusak jabatan yang sudah diterima, yang sudah diemban. Kemudian serakah kepengen berkampanye lagi untuk jabatan yang berikutnya gitu. Keserakahan itulah yang nggak boleh. Seorang menteri menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik dan benar, hebat kalau perlu. Itulah kampanye yang luar biasa. Sangat logik, rakyat akan senang kalau kinerjanya semuanya hebat, pasti akan dipilih lagi kok. Dia anggota DPR, di DPR dia benar-benar berjuang untuk rakyatnya, untuk konstituennya. Otomatis rakyat dan konstituennya akan memilih dia lagi. Ada juga beberapa pejabat publik yang sering melakukan kegiatan kepartaian pada saat kunjungan formalnya. Bagaimana menurut Mas Sis? Namanya apa kalau gitu? Kalau bukan maling, apalagi namanya coba? Dia berangkat dengan jabatannya, kemudian memanfaatkan partainya. Berarti itu maling. Itu kan maling-maling kesempatan, maling jabatan, maling fasilitas. Nah, maling-maling seperti itu seharusnya rakyat diberitahu oleh media. Inilah sifat-sifat maling seperti ini. Yang memberi contoh adalah presiden. Kalau presiden menjadi suri teladan, maka di bawahnya mengikuti. Yang ada yang mengikuti, presidennya akan berani bertindak. Kalau presidennya yang berbuat hal yang salah, anak buahnya berbuat salah lagi, nggak berani bertindak. Selamat berkampanye deh. Nah, itu juga peraturan-peraturan. Jangan mengotori dengan gambar-gambar di pohon, dirusakin, tiang listrik. Di sepanjang jalan masih banyak aja. Nggak ada yang berani mencopot. Kemudian KPU-nya diam aja, Bawaslu-nya diam aja, Pemda-nya diam aja, presidennya diam aja. Ya udah, negara pendiam memang ini. Demikian politisi SIS-NS, saya Gery Sadewa.